بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم ما ذكرنا من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواتها، وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة أو سائر التعليقات. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita sampai pada pembahasan tentang kemarin berhenti di sini ya. Di qaul wajhun thalithun, kata Imam Nawawi ada wajhun thalith tentang syarat yang pertama bagi ucapan talak dengan jumlah, dengan pengecualian-pengecualiannya jumlah begitu. Maksudnya talak tiga tapi ada pengecualiannya. Nah, pengecualian itu syarat yang pertama muttasilan bil lafzi, pengecualiannya harus bersambung dengan mustasna minhu. Tapi kata Imam An-Nawawi al-ashahu di ujung nih, di ujung yang kemarin kita baca, wajhun salisun, ada pendapat ketiga, wa huwa sihatul istisna, sah itu pengecualian, bisyarti wujudi an-niyati qabla faraghi al-yamin wa in lam yuqarin awwalaha. Jadi boleh tidak bersambung, yang penting niat untuk melakukan istisna masih ada sebelum selesainya ucapan sumpah tersebut. Ucapan sumpah itu maksudnya ucapan talak, karena biasanya orang-orang Arab kalau talak tuh sambil sumpah wallahi gitu. Wa in lam yuqarin awwalaha, walaupun istisnanya tidak dibarengi dengan lafaz yang pertama. Kan kalau istisna ada dua lafaz. Ada lafaz pertama ila di tengah-tengah, lafaz yang kedua mustasnanya. Tadl anti tariqun thalasan, tadlaqtuki thalasan. Itu lafaz yang pertama. Gua talak tiga loh. Illa isnain, cuman dua dah dikurangin gitu. Itu maksudnya lafad pertama dan lafad kedua. Summa madzakarna, ini bacaan kita sekarang. Summa madzakarnahu min ittisari lafzi, kemudian apa yang kita sebutkan min ittisari lafzi, daripada ketersambungan lafad. Waqtiranil qasdi, dan berbarengan juga dengan adanya niat bi awalil kalami, di awal kalam. Jadi memang sejak awal kalam dia sudah niat untuk melakukan istithna, untuk melakukan pengecualian dari ucapannya. Ya jadi fil istithna'i, ini berlaku dalam hal istithna'nya bi illa wa akhwatiha, dan seluruh perangkat-perangkat huruf istithna di samping illa, ma'ada, siwa, dan seterusnya itu. Tapi itu tadi ya, bahwa bentuk ucapan talak seperti ini bukan kebiasaan kita. Ini memang kebiasaan orang Arab, dan ini disebutkan atau dijelaskan oleh ulama untuk mensiasati agar tidak terjadi banyaknya perceraian. Karena ucapan kayak gini ini ucapan yang biasa bagi orang Arab. Gitu. Jadi ucapannya tuh, makanya ada istilah namanya al-yaminu al-gomus. Yamin gomus itu sumpah sumpah yang sia-sia. Jadi sumpah yang dilakukan sebab memang ucapan orang Arab yang sering biasa ngomong wallahi wallahi gitu. Wa sawa'un fi dhalika ta'liqu bil masyiah, baik itu ta'liqnya bil masyiah, ta'liq ikatan, apa namanya, gantungan talaknya, anti tadlaqtuki thalasan in dakhalti baita illa baik itu ada ta'liknya dengan bil masyiah, wasa'iri ta'liqat, dan juga ta'lik gantungan-gantungan yang lain. Gua talak tiga lu ya, kalau lu masuk ke, gua talak tiga lu ya kalau lu belanja ke Indomaret yang situ. Tapi cuman dua dah gitu. Misalnya. Jadi ada gantungannya, gua talak lu. Kalau lu main ke sini lagi gua talak. Itu main ke sini itu namanya ta'lik. Gitu. Dan ini enggak biasa. Di Indonesia enggak biasa. Di Indonesia ada ta'lik talak diucapkan ketika akad nikah, tapi ta'liknya itu setengah-setengah. Jika saya melakukan hal yang begini-begini dan istri saya tidak ridho lalu melaporkan kepada hakim, itu. Jadi ta'liknya tuh diganti, ditalik lagi. Sebenarnya kan ucapannya jika saya, kan ada tuh ta'lik talak ucapan ketika, dan saya enggak milih untuk baca waktu itu. Artinya saya juga menyarankan beberapa banyak teman untuk enggak usah baca ta'lik gitu. Karena ta'liknya juga percuma. Jadi udah talik ditalik lagi. Jadi taliknya tuh jika saya nih mempelai laki kan, jika saya melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, melakukan KDRT, tidak menafkahi, kemudian dan seterusnya tuh, kemudian talik ini ditalik lagi dan istri saya tidak ridho lalu melaporkan. Dan istri saya tidak ridho lalu melaporkan. Coba cari di Google tentang apa namanya redaksi ta'lik talak. Asyartu tsani, syarat yang kedua untuk dikatakan talak bil adadi atau talak dengan jumlah lebih dari satu itu sah, dan istitsna alla yakuna al istitsna mustaghriqan, tidak menjadi itu pengecualian, mustaghriqan menghanguskan, menghabisi, mustasna minhu. Talaqtuki salasan illa salasah. Begitu. Saya talak tiga illa salasah dikurangin tiga. Kan enggak bisa. Gitu. Fa in istaghraqa fa huwa batil. Kalau istitsnanya, pengecualiannya itu menghabisi mustasna minhu, menghabisi lafaz pertamanya, fa huwa batil, maka istitsnanya batil. Talak tiganya terjadi, istisnanya yang batin. Wa yaqaul jami', maka jadilah itu talaknya seluruh apa yang diucapkan di lafaz pertama. Begitu. Ini lagi-lagi ya, ini bukan kebiasaan orang kita Indonesia. Jadi enggak usah nyari contoh di Indonesia, enggak bakal ketemu. Enggak ada orang kita kayak gini. Enggak ada. Kalaupun ada ya cuman enggak ada. Misaluhu, contohnya qala li zaujatihi, dia katakan, seorang suami katakan kepada istrinya, anti taliqun thalasan illa wahidah. Awisnaini muttasilan ma'an niyatil mu'tabarati lam yaqa al mustasna fa in qala illa thalasan waqa'a salas. Ini lam yaqa ya, benar ya? Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti taliqun, kamu saya talak salasan, saya talak tiga, illa wahidatan, dikurangin satu, kan jadinya talak dua. Awisnain atau illasnain atau dikurangin dua. Mutasilan secara bersambung, ma'aniyati beserta dengan niat al-mu'tabar. Niat mu'tabar. Niat mu'tabar itu niatnya sudah ada sejak lafaz awal. Sejak kalam pertama. Bukan muncul kemudian. Yang kata Imam Nawawi, enggak apa-apa, enggak nyambung. Tapi niat itu sudah ada sejak awal kalam. Itu namanya niat mu'tabar. Niat yang diperhitungkan sebagai bentuk istisna. Gitu. Lam yaqa al-mustasna, maka tidak terjadi itu yang dikecualikan. Fa in qala illa salasan, kalau dia mengatakan kecuali tiga, waqa as-salas. Ini benar kalimatnya lam yaqa ini. Hmm. Iya, maksudnya lam yakul al mustasna. Mustasnya kan wahid, mustasnanya wahid. Jadi yang terjadi itu bukan bukan satu tapi dua, karena tiga illa wahid dikurang satu ya dua, tiga dikurang dua ya jadi satu, kan begitu. Jadi lam yaqil mustasna, maka tidak terjadi yang dikecualikan. Yang dikecualikan kan satu nih, intito dikunsalasan. Yang dikecualikan satu berarti talaknya adalah dua, begitu. Fa in qala, kalau dia mengatakan illa salasan, anti talikun salasan illa salasan, waqa'a salas, maka terjadi itu tiga. Karena illa salas tidak sesuai dengan syaratnya. Syaratnya adalah yakuna mustaghriqan. Kalau dia pin illa salas itu mustaghriq. Maka karena dia mustaghriq, istisnanya batal. Artinya kalimat illa dan setelahnya menjadi batal, maka yang terjadi anti talikun salasan. Jadi jatuhnya tiga. Waqa'a salas, terjadi talak tiga, lil istighraqi, karena sebab istighraq itu. Jadi enggak boleh ada istighraq. Terjadi istighraq, istighraq itu menghabisi. Mustasna minhunya tiga, mustasnanya tiga juga. Itu kan dihabisi. Maka seperti ini, seperti taglid, hukuman bagi orang yang mempermainkan kalimat talak dengan istitsna seperti ini. Wallahu wallahu alam. Mudah-mudahan paham tentang ini, apa namanya, istisna, apa namanya, dalam masalah talak dengan jumlah. Tapi ini enggak biasa. Di Indonesia hampir enggak pernah ada kayak begini. Ini kebiasaan orang Arab dalam mengucapkan talak, karena memang kebiasaan mereka dalam mengucapkan sumpah begitu. Amma idza kana al-istisna'u bil masyiati, sedangkan pengecualian itu, ucapan talak diberikan pengecualian, pengecualinya bil masyiah, dengan kehendak. Contohnya bi an qala, seperti seorang laki-laki mengatakan anti taliqun illa insyaallah, insyaallah anti taliqun insyaallah, kamu insyaallah talak. Ah begitu. Jadi insyaallah tuh jadi istisna kalau Allah berkehendak begitu. Kalau yang ini mungkin ada nih di beberapa kita. Entah karena emang dia kebiasaan ngomong insya Allah. Apa karena emang benar-benar insya Allah tuh lu ntar gue talak insya Allah. Anti talikun insya Allah ta'ala. Anti talikun insya Allah ta'ala. Kamu talak insya Allah jika Allah berkehendak. Fayunzur, maka dilihat. Insabaqat. Insyaallah ta'ala ila lisanihi li ta'awudihi laha. Insabaqat. Insyaallah. Kalau insyaallah itu mendahului ucapannya, artinya tanpa ada niat, insyaallah itu keluar otomatis dari mulutnya, ila lisanihi, dari lisannya. Sabaqat ila lisanihi, keluar mendahului lisannya. Maksudnya keluar otomatis. Lita'awudihi laha, karena sebab kebiasaan dia ngucapin insyaallah. Lita'awudihi, karena kebiasaan dia laha, ujung untuk ucapan insyaallah. Ahwal adab, sebagaimana begitulah bentuk adab seorang muslim. Kata surat Al-Kahfi, wala takul lahuma, wala gimana, latin apa namanya, wala takul li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha'Allah. Itu adab. Maka ketika kita mengucapkan sesuatu, kita ucapkan insyaallah. Dan insyaallah itu bukan jadi apa istilahnya, kan kalau insyaallah itu kan orang Indonesia itu jadi ini, jadi identitas bahwa ucapannya enggak bakal terlaksana. Kan itu. Tapi insyaallah itu justru adab untuk melaksanakan sesuatu yang akan dikerjakan besok dengan kepastian begitu. Dan insyaallah. In sabaqat insyaallah ta'ala ila lisanihi li ta'awudihi laha. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, anti talikun insyaallah, lu gua talak insyaallah. Insyaallahnya terkeluar dari lisannya otomatis, li ta'awudihi, karena sebab dia memang terbiasa laha untuk mengucapkan insyaallah. Kama huwal adab, sebagaimana memang adabnya seperti itu. Au qasdat tabarruki, atau dia ngucap itu tuh niatnya ngambil berkah. Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar ucapan ini tidak sia-sia. Dan itu juga bagian daripada adab. Begitu. Ustaz ntar malam mohon hadir ya. Insyaallah. Gitu. Insyaallah. Iya, insyaallah hadir. Ah gitu. Kalau Ustaz yang ngomong iya itu gitu. Fayunzur. Fayubullah bukan fayun. Al-qasda tabarruki bi dzikrillah ta'ala, atau dia niat ngambil berkah dengan zikir kepada Allah. Au qasdal isyarati. Au qasadal isyarata ila annal umura kullaha bimasyiatillah. Atau memang dia ucapan itu dengan maksud memberikan isyarat bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi. Bi anna ila annal umura, sesuatu segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Bim illa bimasyiatillah. Illa annal umur kulluha bimasyiah, bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab kehendaknya Allah. Jadi dia mentalak istrinya pun itu ada kehendak Allah di dalamnya. Begitu. Jadi dia ngucapin itu bukan maksudnya untuk menetapkan talak, tapi menetapkan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Jadi niatnya karena pertama karena kebiasaan, yang kedua karena tabarruk, yang ketiga karena ingin memberikan isyarat bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebab kehendak Allah. Aw lam yaqsid ta'liqan muhaqqaqan, atau dia memang sama sekali tidak berniat untuk menggunakan ta'liq. Insyaallah itu enggak jadiin ta'liq. Enggak niatnya bukan karena kebiasaan, bukan karena niat tabarruk, bukan juga karena dia ngasih isyarat. Jadi ngomong aja insyaallah. Lam yu'athir dhalika, maka itu tidak mempengaruhi apapun. Wa waqa'at talaqu, maka terjadilah talak. Wa in qasada ta'liqa haqiqatan, tapi kalau memang, jadi dia ngucapin insyaallah itu karena memang kebiasaan dia, maka jadi talak. Karena insyaallah itu tidak berpengaruh apa-apa, karena itu menjadi kebiasaan lisannya. Kalau insyaallah itu diucapkan karena sebab dia ngasih isyarat, itu juga jadi talak. Kalau dia ngucapin insyaallah karena sebab tabaruk, itu juga terjadi talak. Begitu. Karena tabaruk itu jadinya mu'arid. Mu'arid itu namanya ucapan yang terpisah daripada ucapan pertama. Jadi ucapan pertamanya berdiri tanpa perlu ada insyaallahnya, itu sudah berdiri. Waqa'at talaq wa in qasada ta'liqa haqiqatan. Tapi kalau benar-benar ingin menjadikan insyaallah sebagai ta'liq, sebagai gantungan daripada, jadi insyaallah itu bukan kebiasaan dia. Insyaallah bukan isyarat bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Insyaallahnya bukan sebagai bentuk zikir. Insyaallahnya tuh dia ucap, insyaallah kalau Allah berkehendak gua talak. Begitu. Jadi emang betul-betul niatnya menjadikan insyaallah tuh sebagai gantungan dari ucapan talaknya. Qasada ta'liqa haqiqatan. In qasada at-ta'liq, kalau dia menghendaki insyaallah sebagai ta'liq haqiqatan, secara hakiki. Benar-benar menjadikan insyaallah itu jadi ta'liq. Gua talak lu kalau Allah berkehendak. Lam tutallaq, maka tidak itu menjadi ditalak istrinya, alal madhhabi, menurut pandangan madhab. Li amraini, sebab dua alasan. Ahaduhuma, alasan pertama. Jadi insyaallah kalau dijadikan talik enggak jadi talak. Tapi insyaallah kalau karena dia sebab zikir atau sebab kebiasaannya atau memang sebab karena memberikan isyarat, memang segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, itu jadi talak. Tapi kalau dia benar-benar menjadikan insyaallah sebagai taliknya, enggak jadi talak. Ya umrah ini sebabnya dua. Ahaduhuma, yang pertama, huwa tariqul mutakallimin. Ini pandangan kebanyakan ulama al-mutakallimin dalam hal ini. Kalau dalam mutakallimin kitab fikih kan usul fikih nih kaitannya. Mutakallimin dalam hal usul fikih itu ya mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wahiyya tariqul mutakallimina annahu yaqtadi masyiatan jadidatan. Jadi sebabnya dua. Sebab kenapa ini talak tidak terjadi, dua sebabnya. Sebab yang pertama, ini alasan yang diungkapkan oleh banyak ulama dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, annahu yaqtadi masyiatan jadidatan, bahwa yang namanya insyaallah dijadikan ta'liq itu berarti dia menghendaki adanya kehendak baru. Masyiah jadidah. Padahal masyiah bagi Allah adalah sifah qa'imun bidzatihi qadimah. Dia adalah sifat qadim. Sifat yang keberadaannya sama dengan keberadaan. Gak bisa ngomong kayak gitu. Allah kan adanya qadim. Jadi dia bukan sesuatu yang baru. Sedangkan ucapan itu baru. Karena ucapannya baru, maka dia menghendaki masyiahnya baru. Sedangkan masyiah Allah adalah qadim. Dia sifat yang menempel dengan zat Allah, dan zat Allah adalah qadim. Tidak ada permulaan, baqa, tidak ada akhiran. Maka ini tidak sah. Ini kaitannya dengan bagian daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masyiah. Gitu. Masyiah itu kalau kata Imam Nawawi dalam Nuhul Zalam, masyiah itu kalimat samanya ya iroda. Jadi iroda dengan masyiah ya dia-dia juga sama. Sifah bagian daripada sifat al-ma'ani dalam pandangan Ahlus Sunnah Asy'ari gitu. Annahu yaqtadi masyi'atan jadidatan wa masyi'a wa masyi'atullah qadimah. Wa masyi'atullah ta'ala qadimatun, masyi'ahnya Allah, kehendaknya Allah qadimah. Adanya sudah sejak, artinya sudah ada sejak apa namanya, dia tidak diadakan, karena memang dia ada dengan zatnya Allah, ada, dia sudah ada, dan keberadaan Allah qadimah, tidak ada permulaan. Sedangkan ucapan seorang makhluk itu hadis, itu perkara yang baru gitu. Maka tidak bisa dikuatkan dengan kehendak Allah untuk menetapkan talaknya tersebut. Fa idza ta'adzaratis sifah, kalau sifat itu memang tidak mungkin dikatakan sebagai hadis gitu, sebagai barang baru, lam tutallaq, maka tidak menjadi. Itu dalil jumhur. Alasan kenapa ta'liq dengan insyaallah itu tidak terjadi. Wa tsani, dan alasan yang kedua, wa huwa tariqul fuqaha. Ini alasannya al-fuqaha, yaitu Imam Abi Hanifah, anna lam natahaqqaq wujudal masyiah. Kita, kalau ini lebih masuk akal, lebih rasional. Itu juga rasional, tapi dari sisi ilmu kalam. Tapi kalau yang sebab kedua itu rasional dari sisi ilmu fikihnya. Anna lam natahaqqaq wujudal masyiah. Dia bilang talaknya kalau Allah berkehendak. Lalu kehendak Allah itu bagaimana memastikan? Gitu. Anna lam natahaqqaq wujudal masyiah. Kita tidak memastikan adanya kehendak Allah di sini. Di mana kita tahu adanya kehendak Allah? Falam tutalak, maka tidak bisa mentalak dengan kehendak Allah. Kalau mau talak, talak aja. Allah udah kita kasih, kita punya pilihan. Kan begitu. Anna lam natahaqqaq wujudal masyiah. Kita tidak bisa memastikan adanya kehendak itu ketika si suami mengucapkan kalimat ta'liq itu. Falam tutalak, maka tidak ada talak aslinya. Li'annal asla, karena hukum aslinya baqa'un nikah. Yang ada terjadi itu baqa'un nikah. Sedangkan ucapan itu masih belum bisa dipastikan. Karena belum dipastikan, maka kembali ke hukum asal baqa'un nikah. Yaitu nikahnya tetap baqa', tetap ada. Kama law allaqa bimasyiati Zaidin, sebagaimana kalaupun dia si suami mentalak istrinya, lalu mentalik dengan masyiah Zaid, dengan kehendaknya Zaid, gitu. Buat talak loh kalau Zaid kepengen. Ah itu. Famata, kemudian mati itu si Zaid. Walam ta'alam masyi'alam tu'alam masyi'atuhu. Kemudian Zaid meninggal. Walam tu'alam masyi'atuhu, dan kita tidak tahu apa kehendaknya si Zaid. Fa innaha la tutallaq, istrinya tidak bisa ditalak. Wa fil hadithi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man a'taqa au talaq wastasna man a'taq, siapa yang membebaskan budaknya au talaq atau mentalak istrinya, wastasna kemudian memberikan pengecualian, falahu sunyah, maka bagi dirinya pengecualian tersebut. Begitu, maka pengecualiannya dijalankan gitu. Dikecualikan apa? Dikecualikan kalau Allah berkehendak. Ya berkehendak Allah kagak pernah kita tahu gimana kan gitu. Wujudnya memastikan bahwa Allah berkehendak bahwa istri talak tuh kan enggak ada. Makanya dia dapat pengecualiannya, artinya tidak terjadi talaknya. Wa bil qiyasi ala ghairihi minasyurud, dan dengan dikiaskan ala ghairihi untuk masalah lainnya minasyurud daripada syarat yang tadi. Kama law qala, sebagaimana kalau dia mengatakan anta anti talikun insya'a abuki, lu talak kalau bapak lu pengen, au ummuki au syi'ti wa nahwi dzalika, itu juga sama, tidak terjadi karena masyiahnya tidak bisa dipastikan begitu. Wala farqa fil istithna'i, dan tidak ada bedanya dalam hal pengecualian. Dalam hal pengecualian baina ayyakul, antara orang mengatakan anti talikun insyaallah, kamu saya talak kalau Allah berkehendak. Au insyaallahu fa anti talik, atau kalau Allah berkehendak kamu saya talak. Au mata syaallah, atau kapan waktu sekehendak Allah. Au idza syaa Allah, atau kalau Allah berkehendak. Kadza wa kadza law qala, begitu juga kalau dia mengatakan insyaallahu anti talik, sama aja. Au fa fi hadhihi sighah wajihun ayyaqa. Insya wa kadza law qala insyaallahu anti talikun. Oh. Insyaallah, kalau yang di atas tuh insyaallahu fa anti talik, itu enggak sama hukumnya. Tapi kalau insyaallahu anti talik, wa fi hadhihi sigha, dan dalam sigha ini anti insyaallahu anti talik wajihun. Wajihun ini maksudnya pandangan yang wajih, yang benarnya itu terjadi talaknya itu insyaallah. Karena insya Allahnya enggak jadi istisna. Insya Allah itu jadi seperti pengungkapan terhadap niatnya untuk mentalak istrinya. Insya Allah anti talik. Begitu. Kalau yang atas insya Allahu fa anti talik. Fa-nya jadi jawab in. In jika Allah berkehendak. Apa yang menjadi ab, jikanya itu di mana? Jikanya itu fa. Fa-nya jawab. Jadi insya Allah itu jadi benar-benar ta'lik karena fa jadi jawaban daripada in. Tapi kalau ini enggak ada fa-nya, insya Allahu fa anti talik, enggak ada. Tapi insya Allahu anti talik. Jadi anti talik itu sebagai ucapan dia, insya Allah itu sebagai niatnya. Maka sudah terjadi itu. Wajihun ayyaqa. Wajihun annahu yaqa. Benarnya sih yaqa gitu. Jadi beda tuh. Tapi itu tadi ya, bahwa ucapan insyaallah ta'alik dengan masyiatillah itu memang bukan kebiasaan orang Indonesia. Bukan kebiasaan orang kita. Orang kita kalau mau talak, gue gak demen sama lu, gue talak dah. Gitu. Besok gue urusin. Ah, begitu. Gitu. Itu gentleman. Tapi ada beberapa laki-laki yang cuma gantungin istrinya, ninggalin tanpa ada ucapan, terus gak berani nafkahin. Itu cemen. Kita sering diaduin sama banyak perempuan tentang kelakuan suaminya begini-begini, enggak ada ucapan talak begitu. Itu menggantung. Itu kan sama dulu orang jahiliyah kan begitu. Kalau dulu jahiliyah namanya ila. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati. Itu kan kerjaan orang jahiliyah yang cemen. Enggak mau tanggung jawab, bilang doang kagak demen, tapi mutusin kagak begitu. Enggak demen doang bilangnya, akhirnya istri digantung. Istri kan bingung. Jadi istri gak pernah digaulin, kagak jadi istri gak pernah diucapin talak juga. Suaminya norak, bocah suaminya bocah. Allah Ta'ala alam, insya Allah kita lanjut. Iya, kadang-kadang kita kesal sendiri. Kita sering dapat WhatsApp, telepon dari beberapa perempuan tuh ngaduin masalah suaminya, dan kebanyakan suaminya bocah ya, umur udah 30 tapi masih kayak bocah gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah nanti kita lanjut. Walau qala anti talikun insyaallah. Kalau tadi insyaallah enggak terjadi. Taliknya insyaallah enggak terjadi. Tapi ini kalimatnya insyaallah. An-nya jadi mudmar. Jadi apa namanya? Masdarmu apa namanya? Jadi an al-masdariyah nih kalau dalam bahasa Arab. Dan maknanya beda, bukan insyaallah. Jadi insyaallah besok akan kita baca ini. Sampai seterusnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.